sudahlah lepaskan semua. Ku yakin inilah waktunya. Mungkin saja kau bukan yang dulu lagi. Mungkin saja rasa itu dan bila hatimu termenung, bangun dari mimpi-mimpimu. Membuka hatimu yang dulu, cerita saat bersama. Rasa itu telah pergi. Dan mungkin bila nanti